Karena aku ada, siap menjemputmu di mana kau ada. Beri tanda aku datang menjemputmu, menjemputmu. Beri tanda aku datang menjemputmu, menjemputmu. Ha! Aku perjuangkan semua yang kau impikan. Aku kan redakan segala yang kau dendam. Berteriak lantang, aku selamatkan kau. Berteriak lantang, aku selamatkan kau. Beri tanda aku datang menjemputmu, menjemputmu. Beri tanda aku datang menjemputmu, menjemputmu, menjemputmu. Ha!